الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فإخوتي في الدين حفظني وحفظكم الله والحمد لله سبحانه وتعالى dengan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan hampir dari sebagian besar siang di bulan Ramadan dan kita telah masuk pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan tersebut yang dimana pada 10 hari terakhir ini sangat-sangat diharapkan sekali muncul padanya Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar kama ta'lamun fadilatuha, keutamaannya ketika seorang mengisi Lailatul Qadar tersebut dengan ibadatullah subhanahu wa ta'ala, amalan saleh, baik itu berupa qiraatul Quran wa dzikrullah subhanahu wa ta'ala wal istighfar wa'ad-du'a atau sedekah ataupun amalan-amalan saleh yang lainnya, maka ibadah pada malam tersebut jauh-jauh lebih baik dibanding seorang mengisi kehidupannya dengan ibadah selama 1000 bulan. Artinya, seandainya seorang itu diberikan waktu selama 1000 bulan dan waktunya tersebut dihabiskan untuk ibadah kepada Allah, bertafarruq, fokus di dalam beramal saleh, maka keutamaannya masih tidak sebanding dengan seorang yang mengerjakan amal saleh dalam satu malam pada Lailatul Qadar. Wa hadza fadlun min Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini pada hakikatnya keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang seyogianya, sepantasnya untuk kita cari, untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan dengan keutamaan ini pula lah di antaranya umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dimuliakan dibanding umat-umat yang terdahulu. Di mana umat-umat terdahulu mereka memiliki umur yang sangat panjang, bisa ratusan atau bahkan ribuan tahun. Namun umat ini, rata-rata umur mereka hanya sekedar 60, 80, 90 maksimal, dan sangat jarang sekali orang yang sampai pada umur 100 lebih. Rata-ratanya sekitar 60-an, bahkan sudah mulai banyak yang meninggal di sekitaran umur 40, 50. Umur mereka pendek. Tapi dengan umur mereka yang pendek, Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan kesempatan dan bukakan keutamaan yang sangat luar biasa. Dengan amalannya sedikit, amalan yang ringkas, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala lebihkan dibanding umat-umat yang terdahulu. Dan malam Lailatul Qadar tidak semata-mata dicari pada malam-malam ganjilnya. Walaupun sebagaimana disebutkan oleh fuqaha una, bahwasanya malam-malam witir atau malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan merupakan arjal layali, malam-malam yang sangat diharapkan muncul padanya Lailatul Qadar. Namun bisa jadi Lailatul Qadar justru turun pada malam genap, sebagaimana ini juga disebutkan oleh fuqaha una. Sehingga jangan sampai ketika kita pada malam-malam genap kurang semangat atau biasa atau menganggap remeh, tidak, jangan. Kita anggap pada malam-malam genap itu sebagai malam-malam yang juga memiliki kemungkinan turunnya Lailatul Qadar. Sehingga kita bersemangat di dalam beramal saleh padanya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengingatkan dengan hadis Rasulullah SAW yang dimana hadis tersebut mengingatkan kepada kita bahwasanya min adhari taqwa, di antara bentuk atau pengaruh dari ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang menggunakan waktu, kelonggaran dan kesempatannya untuk ibadatullah Subhanahu wa taala, ini min a'zami sabab, termasuk sebab terbesar turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama inda syiddah, ketika seorang itu dalam kondisi genting, kepepet, berat. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fil raqa ya'rifuka fi syiddah. Ta'arraf ila Allah fil raqa. Berusahalah engkau mengenalkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifuka fi syiddah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenalmu ketika kamu dalam keadaan susah gendik. Wa ma'na al-hadith, dan maksud dari hadith ini, yakni kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan kesempatan kita dalam halat raqa, dalam kondisi kita lapang, longgar dalam berbagai macam sisinya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amal saleh. Baik kelonggaran tersebut dari sisi waktu, dia memiliki kesempatan waktu senggang, waktu rehat, dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki masa muda, masa yang penuh kekuatan, energi, kemampuan. Dia gunakan hal tersebut untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan ar-raqa, kelonggaran, min nahiyat ar-rizq, dari sisi rizki harta, dia gunakan kelonggaran harta tersebut li ibadatillah Subhanahu wa taala, untuk menunaikan hak-haknya ataupun bersemangat fin nawafil. Al-muhim, kita menggunakan waktu-waktu ataupun kesempatan-kesempatan tadi untuk ibadatullah Subhanahu wa taala. Maka balasan atau di antara balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya'rifuka fi syiddah. Allah Subhanahu wa taala akan mengenalmu dalam kondisi genting. Yakni Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikanmu, akan menjagamu, akan melindungimu, menolongmu ketika kamu dalam keadaan susah. Dan pasti yang namanya seorang manusia itu kehidupannya berputar bagaikan roda. Kadang ada pada puncaknya dan terkadang pada titik paling bawahnya, paling susahnya. Maka di antara sebab agar kita bisa melewati masa-masa sulit, masa-masa susah dengan mudah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, adalah menggunakan kesempatan longgarnya untuk bersemangat li ibadatillah Subhanahu wa taala. Dan ini contohnya banyak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah pada kisah Yunus. Ketika Nabi Yunus alaihi salam menaiki kapal dengan orang-orang yang lainnya, dan tiba-tiba overload, muatannya terlalu banyak, yang mau tidak mau sebagian orang itu harus dibuang. Akhirnya mereka melakukan undian, qura'ah, siapakah orang yang harus dikorbankan untuk menyelamatkan yang lain. Fasahama fakana minal mutahadin, maka berundilah, dan dia ternyata yang dapat undian tersebut. Dia yang ternyata harus dibuang. Faltaqamatul hut, dan Nabi Yunus alaihi salam dia ditelan oleh al-hut, ikan yang sangat besar, ditelan langsung. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya. Logikanya, orang kalau sudah di tengah lautan dimakan ikan itu sudah tidak ada harapan lagi untuk dia bisa hidup. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan ketika beliau alaihi salam berada di tengah lautan, bahkan dimakan ikan yang secara logika tidak ada kesempatan untuk orang itu bisa selamat, pasti mati. Tapi karena dia dulunya alaihi salatu wassalam adalah orang yang selalu bertasbih, berzikir, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau. Falaula annahu kana minal musaffihin lalabithahu fi batnihi ila yaumi ba'thun. Kalau seandainya beliau Nabiullah Yunus bukan termasuk orang-orang yang ahlu tasbih, orang yang selalu berzikir kepada Allah, mengisi waktu longgarnya, kesempatannya untuk selalu mengingat Allah, selalu beribadah kepada Allah, menggunakan segala macam kekuatan, upaya, kesempatannya, kemampuannya untuk ibadah Allah Subhanahu wa taala, la labitha fi batnihi ila yaumi ba'thun, maka niscaya dia akan tetap tinggal di situ pada perut ikan tadi sampai hari kiamat. Artinya tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahada misal, dan ini di antara contoh bahwasanya seorang yang menggunakan kesempatan longgarnya, kesempatan punyanya, kesempatan kemampuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan di masa-masa sulit. Maka begitu pula kita ketika di 10 hari terakhir ini kita banyak kesempatan, banyak kemampuan dalam berbagai macam sisinya sebagaimana kita sebutkan. Maka seyogyanya, sepantasnya untuk kita gunakan kesempatan-kesempatan tadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harap nanti kelak ketika kita menghadapi masa-masa sulit dalam berbagai macam bentuk masa sulit tadi, kesulitan-kesulitan tadi, berbagai macam bentuk problematika, entah dari sisi ekonomi ataupun dari sisi tekanan keluarga ataupun bahkan dari sisi munculnya fitnah syubhat wa syahwat, maka ini termasuk sebab terbesar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya berfirman, in tansurullaha yansurkum, dan apabila kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Begitu pula kata Allah, wa yusabbit aqdamakum, Allah akan menolong kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan kaki-kaki kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekuatan, keistiqomahan, kekokohan, as-sabat di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ketika muncul fitnah. Maka ketika kita melihat fitnah-fitnah yang begitu banyak, yang banyak orang berguguran, berjatuhan, terjatuh dalam tingkatan yang paling atas sampai bawah, banyak contohnya yang sudah berjatuhan, maka di antara sebab terbesar kita bisa selamat adalah kita menggunakan masa kesempatan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan al-ikhlas, dengan jujur, mengharap pahala lillahi subhanahu wa taala dan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan thalabul ilmi ketika kita diberikan kesempatan yang banyak, dimudahkan untuk bermajelis di majelis-majelis ilmu, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita memiliki kelonggaran waktu, baik itu misalnya subuh atau menjelang-menjelang zuhur atau malam harinya, digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, qiraatul Quran atau menghafal Al-Qur'an. Maka dengan hal yang seperti ini, dengan kejujuran tentunya, dengan keikhlasan, maka pasti biinillahi subhanahu wa taala hal ini akan membuahkan as-sabat, kekokohan, keistiqomahan, sebagaimana ulama'una. Mereka adalah orang-orang yang pada masa mudanya menggunakan kesempatan untuk bertakwa, beribadah, thalabul ilmi. Maka mereka lah adalah orang-orang yang paling kokoh di masa-masa fitnah. La siyamal kibarin, terutama ulama-ulama kibar di antara mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling kokoh ketika muncul fitnah dengan berbagai macam bentuknya, fitnah syubhat wa syahwat. Dan ini juga diantara contoh, bahwasanya ketika seorang betul-betul menggunakan kesempatannya, masa mudanya, kemampuannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ketaatan dan Allah tidak akan gulingkan dia, jatuhkan dia ke dalam jurang kesesatan. Mungkin sedikit ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa itraf Lailatul Qadar, untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan taysir kepada kita untuk selalu istiqamah wasabat ala dinillahi subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina.